Sampurasun Baraya nyanggakeun Bandung juara juara. Di tatar Sunda anu reueus kana seni sareng budayana ulah osok pagiri-giri atuh hayang kapuji bumela kalema cai dibuktikeun ku prestasi biara jeung ngalestari jadi kota anu ngarti yen kota Bandung teh nya eta gemah di palo cenawi bunga hirup di bumi priangan endah teu kurang ku pamandanya tata kota na katinga rapi bersih masyarakat mah silih asa silih asih anu paling ieu araya anu di paling ditu araya syukur ari kitu mah hayu ayeuna urang sasarengan ngajaga wibawa ieu kota Yudulur Baraya menjadi ieu kota bakarengan diharapan berkuara berpandangnya menunjuk kaki mana jaga riksa ieu dan berkuara ieu kota Bandung nu dilingkuku gunung di tengahna cikap gunung ieu kota anu luhur hayu dulur sakan ieu kota jadi makmur najan ayeuna teu sering kusemah tapi omat ulah nganukur ngarunta yutu meket aturan pamarentah sasarengan ngariksa kota Bandung nutu manina dangukeun ieu laguna urang ngahiji sadayana tah ieu Bandung juara masyarakat bagaikan budayana anu paling di dieu araya anu di paling di dieu